Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. مَعَاشِرَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ رَحِمَانِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Ini pekan yang kedua dari pertemuan kita di kuliah Mafatih Al-Ilm. Kita masih mengkaji kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah karya Al-Allamah Al-Syeikh Hafidh Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Pada pertemuan di kuliah yang perdana telah kita kaji terkait dengan keutamaan ilmu, dan di hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan bermula dari halaman 55 dari buku panduan, yaitu Al-Wasaya bi Kitabillahi Azza wa Jal. Wasiat agar berpegang dengan kitab Allah Azza wa Jalla. Beliau setelah menguraikan tentang keutamaan ilmu itu dan sejumlah pembahasan terkait dengannya, beliau masuk menjelaskan tentang keagungan Al-Quran, bagaimana kedudukannya, serta beberapa ketentuan terkait dengan Al-Quran, berupa tadabbur terhadap Al-Quran, mengenal hukum-hukumnya, beramal dengan yang muhkamnya, mengimani mutasyabihnya. Sekaligus beliau terangkan tentang sejumlah keutamaan dari Al-Quran, keutamaan membacanya, keutamaan tadabbur terhadapnya, di dalam bab yang baik ini. Setelah itu beliau akan jelaskan terkait dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua pegangan penting dan pokok di dalam ilmu, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu beliau jelaskan tentang ilmu-ilmu yang wajib untuk dipelajari, ilmu-ilmu alat, dan apa ilmu-ilmu yang tidak boleh untuk didekati. Iya. Kemudian di akhir dari buku beliau akan jelaskan nanti terkait dengan buah dan pengaruh dari mempelajari ilmu itu, serta wasiat-wasiat penting yang sangat berharga untuk para penuntut ilmu. Baik. Berkata penulis rahimahullahu taala, al-wasiyatu bi kitabillahi azza wa jalla. wasiat agar berpegang dengan kitab Allah Azza wa Jalla. Di bait syair yang ke-87, penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa bitadabburi wa tartili fatlu kitab Allah la siyama fi hindisil dhulami." Kata beliau, dengan tadabbur dan tartil, hendaknya engkau membaca kitab Allah, apalagi di tengah kegelapan malam. Saya poinkan di sini pembahasan tilawa Al-Quran bitadabbur wa tartil, membaca Al-Quran dengan tadabbur dan secara tartil. Baik. Jadi ketiga menganjurkan untuk berpegang dengan Al-Quran, maka dari hal yang penting seorang tilawah terhadap Al-Quran itu. Dia tilawah terhadapnya. Dan tilawah terhadap Al-Quran dipuji dalam Al-Quranul Karim. Dan disebutkan sebagai sifat keimanan, ciri keberuntungan, perniagaan yang tidak merugi. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya orang-orang yang mentilawah kitab Allah, menegakkan salat dan menginfakkan apa rezeki yang kami berikan kepada mereka secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Disebut sebagai perniagaan yang tidak ada ruginya. Iya. Itu salah satunya adalah tilawah Al-Quran. Mentilawah Al-Quran tersebut. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Kitab, mereka mentilawah Al-Quran itu dengan sebenar-benar tilawah. Mereka inilah orang-orang yang beriman dengannya. Jadi keimanan itu kalau dia tilawah Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah, dia membacanya dengan sebenar-benar tilawah. Nah, tilawah Al-Quran itu apa? Tilawah Al-Quran itu dibagi oleh para ulama menjadi tiga. Iya. Yang pertama ada namanya tilawatun lafdiyah. Tilawah secara lafad. Jadi dia baca Al-Quran itu dengan lafadnya. Dia membacanya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya, tidak keliru di dalam membacanya. Karena dimaklum yang membaca Al-Quran, ya, semakin dia mahir di dalam membacanya, lisannya itu terbiasa dengan Al-Quran, maka itu lebih besar pahalanya. Sebagaimana di dalam hadits Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as-safaratil kiramil barara. Walladhi yaqra'u fihi wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Orang yang mahir membaca Al-Qur'an itu bersama malaikat yang dermawan lagi baik. Adapun yang membacanya dalam keadaan dia tersendak-sendak, berat terhadapnya, dia dapat dua pahala. Yaitu pahala membaca dan pahala masyakkah. Ya, tapi yang membaca Al-Quran dengan mahir, itu bersama para malaikat. Maka kemahiran di dalam membaca, ini yang diperlukan. Karena itu harus diketahui bahwa membaca Al-Quran, tilawah dalam bentuk lafziyah, ini adalah hal yang dituntut. Iya. Karena itu sebagian ulama menganggap bahwa mempelajari ilmu tajwid itu wajib. dari sisi memang ada yang terkait dengan kewajiban. Dia kalau membaca surah Al-Fatihah misalnya di dalam sholat, itu rukun sholatnya. Sebagaimana di dalam hadits Ubadah bin Shamit riwayat Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Terus dia wajib membaca sebuah surah bersama dengan Al-Fatihah. Iya. Karena itu hendaknya dia baca dengan bacaan yang benar, tilawah dengan tilawah lafziyah yang benar. Nah, di sini perlu dia membaca dalam keadaan lurus huruf-huruf Al-Qur'an yang dia baca. Nah, ini perlu belajar ilmu tajwid. Iya. Baik. Tilawah yang kedua namanya tilawah ma'nawiyah. Dia membaca Al-Qur'an itu dengan tadabbur terhadap maknanya. Tadabbur terhadap maknanya. Dia perhatikan dari kandungannya dan dia buka dari tafsirnya, dia pelajari dari makna ayat itu, dari ucapan-ucapan para ulama ahli tafsir yang nanti akan disinggung oleh penulis rahimahullahu ta'ala tentang itu. Jadi dia baca dengan tadabbur, tilawah ma'nawiyah. Ada tilawah yang ketiga namanya tilawah hukmiyah. Dia membacanya dan mengamalkan hukum-hukumnya. Dan mengamalkan hukum-hukumnya. Karena memang Al-Quran itu yang paling pokok adalah apa? Diamalkan hukum-hukumnya. Iya. Apa yang terdapat di dalamnya dikerjakan. Perintahnya dilaksanakan, larangannya dihindari. Itu beramal dengan hukum-hukumnya. Maka ini tiga jenis tilawah. Orang yang dikatakan yatlunahu haqqa tilawatih, orang yang membacanya dengan sebenar-benar tilawah, itu dia mengumpulkan tiga jenis tilawah ini. Iya. Ya bukan sekadar dia baca dengan lafadznya, dia khatamkan bacaan Al-Qur'annya, tapi dia tidak paham maknanya, tidak juga diamalkan. Iya. Baik. Jadi ini maksud dari tilawah Al-Qur'an. Dan di sini penulis tekankan dua hal, tadabbur dan tartil. Bitadabburi wa tartili fatlu kitaballahi la siyama fi hindisidzulami. Dengan tadabbur tartil hendaknya engkau mentilawah kitab Allah. Iya. Tadabbur ini adalah hal yang diperintah di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran, atau tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran, andai kata Al-Quran itu datangnya dari selain Allah, maka mereka akan temukan di dalam Al-Quran perselisihan yang banyak. Ya, orang yang baca Al-Quran itu akan semakin cinta di dalam membacanya. Dia akan menemukan kesesuaian, tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Jadi adanya sebagian ayat menyelisih ayat yang lain, bertentangan dengan ayat yang lain, itu tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Iya. Dan ini semuanya diketahui dengan tadabbur. Apabila seorang itu tadabbur terhadapnya, maka akan kelihatan, akan tampak apabila ditadabburi. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang berberkah yang kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad. Jadi kitab mubarak, berberkah. Ya. Berberkah itu banyak kebaikannya. banyak kebaikannya, dan memang kebaikan Al-Quran tidak ada habisnya. Lihat dabbaru ayati, supaya mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Jadi turunkan untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Jadi maksud diturunkannya Al-Quran untuk ditadabburi ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang memiliki hati itu mengingat dengan Al-Quran, dia punya rasa takut dengannya, dia berdikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ancaman bagi siapa yang tidak tadabbur terhadap Al-Quran. Apala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran? Atau hati-hati itu sudah ada kufulnya, sudah ada kunci yang menguncinya. Iya. Kuful itu bahasa ya untuk tertutupnya hati. Dalam Al-Quran itu ada beberapa bahasa yang menjelaskan hati yang kotor, tertutup. Ada bahasa ar-rain. Kalla barrana ala kulubihim. Ini rain namanya. Rain terhadap hati-hati mereka. Rain itu seorang punya hati, kemudian dia berbuat dosa. Tiap kali dia berbuat dosa dititiki dengan titik-titik hitam, sehingga hatinya menjadi hitam. Kalau seluruh hatinya sudah menjadi hitam, itu namanya rain. Ini menimpa hati. Dan yang kedua, dari bentuk tertutupnya hati, itu namanya at-taba. Jadi at-taba ini di atasnya lagi. Karena kelam itu membungkus hatinya, sudah membungkus hatinya. Jadi sudah terbungkus hati tersebut dengan kekelaman. Kalau al-kuful, ini lebih parah lagi. Ya, sudah terbungkus, terkunci hatinya. Terkunci hatinya. Jadi ini ayat peringatan besar. Hanya disebutkan keadaan hati itu dengan tadabbur dia menjadi hidup, bisa mengingat, bisa berakal, atau ujungnya akan terkunci hatinya. Semakin jauh dia dari Al-Quran, maka semakin jauh pula hatinya itu. Semakin jauh dia dari Al-Quran, kemungkinan terkuncinya hati semakin apa? Semakin besar. Iya, karena itu kita diperintah untuk tadabbur terhadap Al-Quranul Karim. Diperhatikan dari makna-maknanya, apa yang ditunjukkan oleh makna tersebut, kandungannya. Kemudian berikutnya dikatakan, wattartil. Dan dibaca dengan tartil. Iya. Tartil itu adalah membacanya dengan pelan, dengan tamahul. Walaupun sejumlah ahli tafsir menafsirkan selain daripada itu. Iya. Jadi Ibnu Abbas ketika menjelaskan tentang ayat, warattilil qur'ana tartila, dan tartil al-Qur'an itu dengan sebenar-benar tartil. Kata Ibnu Abbas, bayyin hubayanan, baca dengan bayan. Maksudnya baca dengan sangat jelas. Iya. Kata Al-Hasan Al-Basri, ikra'u qira'atan bayyinah, baca dengan bacaan yang terang. Kata Mujahid, kamu pelan padanya, lambat di dalam membacanya. Kata Qatada, tasabbat fihi tasabbutan, kamu tasabbut, betul-betul kuat di dalam membacanya. Iya. Baik, jadi memang mana-mana dari tartil itu secara umum seorang membacanya dengan tasabbut dan kuat di dalam melafadzkan bacaan dari Al-Quran tersebut. Iya. Itu lebih identik kepada pelannya dia membaca. Pelannya dia membaca. Karena itu di ilmu tajwid, membaca Al-Quran itu ada 3 tingkatan. membaca Al-Quran ada tiga tingkatan. Tingkatan yang paling bagusnya itu kalau dia membaca dengan tartil. Membaca dengan apa? Tartil. Lurus semuanya, maknanya jelas. Fasih dia membahasakan dari melafadzkan Al-Quran tersebut. Dan pelan. Ada tingkatan yang kedua namanya At-Tadwir. At-Tadwir ini dia membacanya dengan pertengahan. Tidak lambat tapi pertengahan. Dan tingkatan yang ketiga ada namanya Al-Hadar. Al-Hadar ini dia baca dengan cepat. Dia baca dengan cepat. Iya. Semua dari membaca sepanjang dibaca dengan bacaan yang benar dapat pahala tilawah. Iya. Dan kemampuan di dalam mentadaburi ayat dengan bacaan itu manusia berbeda-beda di dalamnya. Ada yang membacanya cepat, ya, dia bisa tetap tadabur terhadap kandungan dari Al-Quran dan makna-maknanya. Ada yang membacanya dengan pertengahan, ada yang membacanya dengan lambat. Dan tidak diragukan ya bahwa membaca dengan lambat itu akan lebih sempurna dan lebih cocok untuk kebanyakan orang. Ya, hanya saja namanya manusia kalau dia sudah sangat ahli dalam membaca Al-Quran, terbiasa dengan tadabbur terhadap kandungannya, dia baca cepat juga, dia tetap tadabbur terhadap Al-Quranul Karim. Ya, karena itu sebagian ulama ada yang membaca Al-Quran itu mengkhatamkannya dalam 3 hari. Ada yang di bulan Ramadan mereka khatamkan setiap hari. Ya, jadi tentunya bacanya cepat. Bacanya cepat, tapi bukan dikatakan mereka tidak tadabbur. Karena tadi kekuatan di dalam tadabbur itu berbeda-beda manusia di dalamnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini 2 hal terkait dengan tadabbur dan terkait dengan tartil. Nah, disitulah diperintah untuk tilawah. Seorang mentilawah Al-Quranul Karim. Iya. Dan banyak membaca Al-Quran, mentilawahnya, ini dari sifat seorang mukmin. Dan itulah ciri kebaikannya. Karena itu di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ani matsalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana matsalul atrujjah. Rihuhu tayyib atau rihuha tayyib wa ta'muha tayyib." Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah atrujjah. Mana buah ini? Baunya harum, rasanya sangat baik, sangat enak sekali. Iya. Ini kalau dia membaca Al-Quran. Jelas ya? Kemudian keutamaan-keutamaan tentang membaca Al-Quran banyak sekali. Ini biasanya dikhususkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tersendiri. Dan memang ada kadar wajib yang perlu dipelajari terkait dengan masalah membaca Al-Quran. Seperti yang saya terangkan tadi, ada kadar wajib kita membaca dengan benar secara tajwid. Ada kadar wajib seorang itu membaca Al-Quran supaya tidak tergolong orang yang meninggalkan Al-Quran. Sebab kalau dia menghajar meninggalkan Al-Quran, ini berbahaya namanya. Karena bisa saja dia menjadi musuh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, seperti keadaan kaum Quraisy yang mereka ini diadukan oleh Nabi di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai hal yang dihajar, hal yang ditinggalkan. Iya. Dan menghajar Al-Quran itu banyak bentuknya. Meninggalkan Al-Quran. Iya. Kalau seorang misalnya dia menghajar, meninggalkan dari istrinya, anak-anaknya, memboikotnya, memutuskannya, itu hal yang ringan. Tapi kalau dia dianggap meninggalkan, memutuskan Al-Quran, nah ini perkara yang berbahaya. Dan itu bentuknya menghajar, meninggalkan Al-Quran banyak bentuknya. Kadang dalam bentuk tidak membacanya. Yang kedua, kadang dalam bentuk tidak mengamalkan hukumnya. Yang ketiga, kadang dalam bentuk dia tidak tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Yang keempat, kadang dalam bentuk dia tidak bertahkim terhadap ayat-ayatnya. Jadi kalau dia berselisih misalnya atau ribut, tidak dijadikan Al-Quran sebagai apa? Hukum yang memutuskan. Dan kadang dalam bentuk tidak dijadikan Al-Quran itu sebagai penyembuhnya. Jadi, kalau dia sakit, ya orang yang terikat dengan Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, Al-Quran banyak dijadikan sebagai apa? Penyembuhnya. Karena Al-Quran itu adalah penyembuh. Ya ayuhan nasu, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian dan penyembuh terhadap segala yang ada di dalam dada. Dan Allah firman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang yang beriman. Baik. Kemudian di bait syair berikutnya, sebelumnya di sini dikatakan la siyama fi hindisidzulami. Apalagi kalau dibaca di tengah kegelapan malam. Di tengah kegelapan malam. Jadi kalau dibaca di tengah kegelapan malam itu akan lebih bagus. Iya. Itu akan lebih baik. La siyama fi hindisi adzulami. Iya. Jadi seorang itu ketika membaca Al-Quran, dia pilih waktu-waktu yang bagus untuk membaca Al-Quran. Dia pilih waktu-waktu yang bagus. Iya. Ketika dia membaca Al-Quran tersebut. Semua waktu bagus untuk membaca. Bagus untuk membaca. Tetapi kalau dia membacanya di tengah malam, itu yang lebih baiknya. Itu yang lebih baiknya. Iya. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan inna nasyi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwa mukila. Sungguhnya nasyi'ah di malam hari, bangun di malam hari itu ashaddu wata'an, akan lebih tepat, lebih kuat seorang memijak di situ. Maksudnya lebih khusyuk. Wa aqwa mukila, dan bacanya itu lebih mendalam, lebih berkesan. Ya, bacanya akan lebih berkesan. Nah, ini memang kegelapan, di tengah kegelapan malam ada hal yang berbeda ketika berada di siang hari. Iya. Dimana ketika malam itu sudah meliputi bumi, manusia dalam posisi sedikit dari kegiatannya, banyak beristirahat. Iya, maka seorang ketika membaca Al-Quran, biasanya yang dia baca dengan hatinya itu lebih mudah nyambung. Maka membacanya di tengah kegelapan malam itu lebih baik dan lebih afdal. Ya, berdasarkan ayat ini, inna nasyi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwa mukila. Baik. Kemudian di bait syair berikutnya, kata penulis rahimahullah, bait syair ke-88 halaman 56 dari buku panduan. Hakim barahinahu wa'mal bimuhkamihi hillan wa hadran wa ma qad haddahu aqimi. Ini ada pembahasan al-ihtikam ila al-Qur'an wal amal bimuhkamihi wa iqamatu hududihi. Berhukum dengan Al-Quran, beramal dengan yang muhkam, serta iqamatu hududihi, menegakkan batasan-batasan Al-Quran. Tiga hal. Iya. Jadi Al-Quran itu adalah burhan. Ya ayyuhannasu, qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian burhan dari Rabb kalian. Jadi sebut Al-Quran itu sebagai apa? Burhan. Dan burhan itu hujjah yang sangat terang. Hujjah yang sangat terang. Iya. Biasa dipakai untuk cahaya yang terang benderang. Itu sifat dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu semua jenis cahaya ada pada Al-Quran. Ada pada Al-Quran. Iya, semua jenis cahaya ada di dalam pensifatan Al-Quran. Jadi cahaya itu saja, pada diri cahaya itu sudah terang ya. Sudah terang menjadi petunjuk. Dan subhanallah, segala jenis dari cahaya itu ada pada Al-Quran. Jadi hakim barahinahu. Jadikan berhukumlah dengan burhan-burhannya, hujjah-hujjahnya. Jadi segala kejelasan, ketentuan yang ada dalam Al-Quran, kita bertahkim, berhukum dengannya. Sebagaimana firman Allah, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman, wa makhtalaftum fihi min syai' fahukmuhu ilallah. Dan apa yang kalian berselisih di dalamnya, maka hukumnya itu kepada Allah. Hukumnya kepada Allah. Iya. Baik. Ini saya di ayat-ayat. Itu biasanya saya tidak catat nomornya apa segala macam. Saya sebutkan surahnya juga tidak tahu nomornya nanti. Apa namanya kurang. Cuman kalau saya sebut ayat, ditulis saja. Pakai, kalau belajar orang harus pakai, harus pandai menggunakan indeks Al-Quran. Iya. Itu ada buku tentang indeks Al-Quran. Cari saja buku ditulis oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, namanya Al-Mu'jamul Mufahras li Alfaz Al-Quranul Karim atau Al-Quranul Azim. Ini buku dia kumpulkan semua kata yang terkait dengan Al-Quran. Punya satu kalimat, sepotong kata, bisa cari di buku itu, dapat nanti ayatnya, di mana letaknya. Di dalam Al-Quran. Baik. Jadi diperhatikannya, untuk saya biasanya di setiap pembahasan saya berikan satu dua ayat sebagai dalil. Ilmu itu pasti ada dalilnya, ada ketentuannya. Iya. Dan untuk mencatat dalil itu penting, karena itu peserta kuliah itu perhatian terhadap, di awal kali dia membangun suasana ilmiah untuk dirinya, itu dia biasakan. Ada satu poin pembahasan, dalilnya apa? Ini. Dia catat. Iya. Catat. Nanti kalau sudah bagus catatannya, dia ulangi. Sudah bagus dia ulangi, dia hafal. Iya. Itu baru ilmunya akan apa? Akan kuat. Akan meresap. Jangan lewat saja ya. Saya khawatir nanti antum cuma banyak mengangguk saya, tapi tidak apa, tidak fokus di pembahasan ini. Saya sudah poin kan, dari setiap pembahasan saya beri judul pembahasannya apa, poinnya apa, itu penekanan apa yang mau diperhatikan di situ. Jelasnya jangan sampai luput ya. Iya. Kalau belajar itu kaidahnya jangan meluputkan sesuatu, itu kaidahnya. Jangan meluputkan sesuatu. Karena itu Imam Az-Zuhri, beliau itu tidak mau mendengar hadis dua kali. Satu kali saja. Ya, jadi dia punya kaidah begitu. Dan dia juga kalau menyampaikan hadis ke murid sekali saja, tidak mau dia ulang. Dan beliau bilang, mengulangi hadis dua kali itu lebih berat daripada mengangkat batu gunung. Ya. Kenapa? Bagus orang punya kaidah begitu. Jadi satu kali dengar langsung paham, dia tangkap. Nah, itu fokus, dia latih dirinya. Tapi kalau apa namanya, tidak punya kaidah seperti itu, oh biar aja dulu, nanti sebentar saya tulis, nanti sebentar saya lihat catatannya kawan saya, nanti sebentar saya lihat apa namanya, kalau ada yang transkrip, oh nanti saya periksa kembali rekamannya. Itu boleh saja sebenarnya seperti itu, tapi seorang berusaha menghemat waktu ya, meringkas dari waktunya. Iya, ilmu itu banyak, kita perlu apa namanya waktu untuk hal tersebut. Baik, jadi digunakan baik-baiknya, lebih fokus di pembahasan. Kemudian berikutnya, wa'amal bimuhkamihi, bertahkim tadi dengan burhannya, kemudian beramal dengan muhkamnya. Al-Quran itu ada dua kandungannya, Al-Quran ada dua, ada yang muhkam, ada yang apa? Mutasyabih. Yang mutasyabih akan diterangkan oleh penulis nanti. Sekarang beliau menjelaskan yang muhkam dulu. Beramal dengan yang muhkam. Ya, dalil tentang yang muhkam ini di surah Al-Imran ayat 7, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau Alkitab. Dari Alkitab ini ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat yang muhkam. Hunna umul kitab. Dan inilah pokok dari Alkitab. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lainnya ada yang mutasyabih. Ya. Ada yang mutasyabih. Kita akan terangkan nanti mutasyabih pada tempatnya. Yang muhkam di sini maksudnya yang jelas, terang, yang merupakan pokok pegangan. Iya, itu muhkam. Dalam Quranul Karim memang ada ayat-ayat muhkamat. Kalau dibandingkan dengan mutasyabih. Tapi kalau dilihat secara umum dalam Al-Quran, semua Al-Quran itu adalah muhkam. Kitab yang muhkam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Kitabun uhkimat ayatuh." Dia adalah kitab yang telah muhkam ayat-ayatnya. Telah muhkam ayat-ayatnya. Maka yang muhkam, yang sudah jelas, hillan wa hadran, yang halal dan haramnya, terang mana yang halal, terang mana yang haram. Ya. Maka itu ditegakkan. Yang halal dari apa namanya, misalnya halalnya jual beli, kemudian halalnya pernikahan, yang haram seperti haramnya zina, haramnya riba. Ini semuanya terang di dalam Al-Quran. Yang muhkamnya diamalkan. Yang muhkamnya diamalkan. Iya. Dan begitu seorang penuntut ilmu ketika dia apa? Dia belajar. Dia berusaha untuk menegakkan segala yang muhkam dari Al-Quran itu. Perkara yang sudah jelas, dia tegakkan pada dirinya. Dan ini mudah untuk dipelajari. Iya. Ini kata seorang penuntut ilmu misalnya, dia kumpul ayat-ayat di dalam Al-Quran, perintah saja. Anggaplah kita melatih diri ya, bikin PR untuk diri. Kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Iya. Bikin kaidah, saya mau cari perintah Al-Quran untuk saya dalam Al-Quran. Apa saja perintah Allah dalam Al-Quran untuk saya. Maka dia buka ayat-ayat. Dia dapati awal perintah, perintah beribadah kepada Allah. Yang pertama perintah beribadah. Terus dia baca dari perintah-perintah. Perintah membaca Al-Quran, perintah khusyuk, perintah untuk apa namanya, untuk tadabur, perintah sholat, perintah zakat, perintah haji. Dia catat semua perintah yang ada dalam Al-Quran. Kalau sudah berhasil, balik lagi. Baca lagi dari awal. Cari larangan yang Allah larang terhadapnya dalam Al-Quran. Dia pasti akan dapat awal larangan itu larangan dari perbuatan kesyirikan. Ya. maka dia buka larangan-larangan. Nah, ini bagus ya, ini bentuk pertama kalau mau tadabbur. Ini mudah seorang menjalaninya. Baik. Jadi ini yang kedua, diamalkan yang muhkamnya dalam bentuk hillan penghalalan atau hadran pengharaman, hal yang dilarang. Wa ma qad haddahu aqimi. Ini yang ketiga. Dan hudud dari Al-Qur'an, apa yang sudah ditegaskan sebagai hududnya, batasannya, hendaknya kamu tegakkan. Kamu tegakkan. Jadi menegakkan hudud. Karena itu di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa Al-Qur'an itu hudud. Tilka hududullah. Atau di ayat yang lain, wa tilka hududullahi wa may yata'adda hududallahi faqad dhalama nafsah. Itulah batasan-batasan Allah. Barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, dia sendiri yang melampaui, dia sendiri yang menzalimi dirinya. Jadi Al-Quran itu ada di dalamnya batasan-batasan. Iya, itu hudud namanya. Dan itu secara umum syariat. Ada yang halal, itu jelas mana yang halal. Yang haram, jelas mana yang haram. Antara keduanya ada perkara-perkara yang mutasyabih. Iya. Mushtabihat. Tapi batasan-batasan Allah itu jelas. Yang halal mana, yang haram mana, itu jelas. Dari batasan-batasan itu. Karena itu di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat." Sungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan antara keduanya perkara yang apa? Mushtabih. Iya. Baik. Jadi ini tiga perkara diingatkan oleh penulis di dalam membaca Al-Quran. Wasiat terhadap Al-Quran. Menjadikan hujjahnya sebagai hukum, beramal dengan muhkamnya, dan menegakkan batasan-batasannya. Kemudian berikutnya, di bait syair yang ke-89 dan ke-90 di halaman 57, kata beliau rahimahullah, watlub ma'anihi bin naklis sarihi wala takut biraika wahdar batsha muntaqimi fama alimta bimahdin naqli minhu fakul wakil ilallahi ma'na kulli mumbahimi. Kata beliau, watlub ma'anihi, carilah makna-maknanya. Asalnya kalau bahasa Arab, kalau kaidah bahasa Arabnya, watlub ma'aniyahu, kalau kaidah bahasa Arabnya begitu. Tapi ini karena syair ya, sudah berlalu kemarin kita terangkan bahwa syair itu ada timbangannya. Ada timbangannya. Jadi kadang dia fathah harus menjadi sukun. Ya, untuk mengikuti timbangan syairnya. Ini kemarin saya sebutkan mamduma ini apa timbangannya? Hah? Lautan apa? Bahar apa? Hah? Bahrul Basit. Apa kuncinya? Hah? Nah, bait syairnya apa? Innal basita ladaihi yubsatul amalu. Terus mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Jangan dilupa ya. Ya, kuncinya. Baik. Antum hafal kuncinya supaya jangan lupa ini ya. Jangan lupa timbangannya. Ya. Innal basita ladaihi yubsatul amalu, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Baik. Nah, di sini mustaf'ilun ya. Mustaf'ilun apa? Fa'ilun. Jadi kalau kita baca watlub ma'a itu mustaf'ilun, sampai ma'a mustaf'ilun, fa'ilun atau fa'ilun. Ya, kalau dibaca niyahu bil, nah ini sudah lebih. Ini fa'ilatun namanya. Dan itu tidak ada di wazannya dia. Cuma aja fa'ilun atau fa'ilun. Jadi ya darurat, ya-nya harus disukun. Jadilah fa'ilun. Jelas ya? Baik. Watlub ma'anihi bin nakli sarihi wala. Carilah maknanya dengan penukilan yang sarih. penukilan yang jelas, tegas. Wala takut biro'yika, dan jangan kamu tenggelam dengan pendapatmu. Jangan kamu menyelam dengan pendapatmu. Iya. Apa maksudnya jangan menyelam dengan pendapatmu? Iya. Jangan kamu masuk mengkaji Al-Quran dengan pendapat kamu belaka, dengan akalmu. Wahdar batsyamun taqimi. Dan hati-hati kamu dari balasan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha membalas. Ini peringatan ya, maksudnya kamu menafsirkan Al-Quran dengan pendapatmu sendiri, itu dosa. Bahkan dosa besar. Iya. Dan hati-hati kamu dari siksaan Allah karena hal tersebut. Baik. Kalau begitu apa yang dilakukan? Fama alimta bimahdin naqli minhu faqul. Apa yang kamu tahu, kamu punya ilmu tentangnya, semata dengan tafsir dari penukilan itu, ucapkan. Kalau kamu punya ilmu, sudah ada penukilan yang jelas, kamu ucapkan. Wakil ilallahi ma'ana kulli mumbahimi. Adapun mana yang mumbahim, yang tidak terang, hendaknya kamu sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Jadi setelah menjelaskan tentang tadabbur, pentingnya tadabbur, kemudian bagaimana dengan tadabbur itu seorang bisa mengamalkan yang burhan Al-Quran, bisa diamalkan muhkamnya, bisa dia mengerti hudud, batasan-batasan Allah dengan tadabbur. Dan itu sebenarnya pokok ya yang diinginkan dari Al-Quranul Karim. Iya. Baik. Sini ada kalimat yang baik ya dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Disebutkan di syarah dari Syekh Abdul Razzaq, dari Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah, Anil Hasan Al-Basri. Abdul Razzaq As-San'ani meriwayatkan dalam Al-Musannaf bahwa Hasan Al-Basri menafsirkan ayat Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih waliyatadakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad berberkah supaya ditadabburi ayat-ayatnya dan diingat oleh ulul albab. Kata Al-Hasan Al-Basri, wa ma tadabburu ayatihi illa ittiba'uhu bi amalihi. Tidak ada tadabbur ayat-ayat itu kecuali dengan mengikuti Al-Quran dengan cara mengamalkannya. Kata beliau, wallahi ma huwa bihifdhi hurufihi wa idha'ati hududihi. Kata Al-Hasan, demi Allah, bukanlah tadabbur itu, bukanlah yang diinginkan dari Al-Quran sekadar menghafal huruf-hurufnya, tetapi menelantarkan batasan-batasannya. Sampai salah seorang dari mereka ada yang berkata, kata Al-Hasan, demi Allah saya sudah baca Al-Quran seluruhnya, tidak ada satu huruf pun yang saya luputkan. Padahal dia telah meluputkan seluruh Al-Quran. Iya. Kenapa? Kata Al-Hasan, karena ma tara lahu fil Qur'an min khuluqin wala amal. Kamu tidak melihat dia tentang Al-Qur'an itu akhlak dari Al-Qur'an, tidak pula engkau melihat apa? Amalan. Dan ada lagi yang berkata, saya membaca satu surah dalam satu nafas. Ya. Ini sudah terjadi di masa dahulu ya, bukan di masa sekarang saya. Iya. Hebat-hebatan membaca. Bagaimana membaca itu hanya diukur saja. Ini lagunya sudah benar atau tidak? Iya. Nadanya sudah pas atau tidak? Tinggi rendahnya sudah cocok atau tidak? Nah, ini kan kerjaan orang di masa kini. Iya. Masuklah orang di dalamnya menganggap bahwa Al-Quran itu paling bagusnya didengarkan kalau apa? Iya. Bagus suara orang yang membacanya, dalam artian bagus lagunya. Ya. Nah, ini lagu-lagu yang sekarang apa namanya, di mana-mana orang-orang menjadikan itu sebagai bagian dari ilmu, padahal itu bukan ilmu sama sekali. Bagaimana caranya Al-Quran dilakukan? Iya, ini pakai, ada sekarang dari dulu ya dipakai dengan nama ilmu maqamat. Ini banyak dipakai oleh orang-orang Mesir. Ya, kemudian ya Indonesia, Malaysia dan sekitarnya ini banyak tertular memang dari Mesir. Ya, kebiasaan-kebiasaan. Akhirnya seperti itu melakukan. Iya. Padahal mereka tahu sendiri bahwa lagu-lagu itu kalau dalam musik itu diketahui timbangan-timbangannya. Ya. Jelas ya? Jadi kalau mau dipikir, masa Jibril menyanyikan Al-Quran seperti itu? Hah? Itu enggak ada. Enggak masuk akal. Karena itu membaca Al-Quran, mempercantik membaca, itu adalah hal yang merupakan tabiat pada seorang. Dia memperbaiki, mempercantik membacanya, enggak ada masalah. Dia perindah. Iya. Yang seperti itu tidak dipermasalahkan. Tetapi menimbangnya dengan ukuran timbangan-timbangan lagu, ini yang repot. Dan ini apa? Ini yang keliru. Iya. Jelas? Akhirnya nanti akan muncul berbagai kondisi manusia yang sibuk nanti mempermainkan Al-Quran. Ya, nanti ada yang baca Al-Quran dengan langgam Jawa. Ya, nanti ada yang membacanya dengan langgam rock. Hah? Kan begitu. Nanti akan masuk di dalamnya hal-hal yang merusak dari kandungan Al-Quran tersebut. Baik. Jadi ini kata Al-Hasan, demi Allah bukanlah Al-Quran itu seorang berkata, saya membaca Al-Quran satu surah satu nafas. Kata Al-Hasan, maha ulai wallahi maha ulai bil qurra walal ulama walal hukama walal wara'ah. Kata Al-Hasan, demi Allah, mereka itu bukan orang-orang yang baca Al-Quran. Bukan pula para ulama. Bukan pula orang-orang yang ahli hikmah. Dan bukan pula orang-orang yang wara. Ya, kata beliau mengatakan, Al-Qurra'u yakuluna hada. Yakuluna misla hada. Kapan orang-orang yang dikatakan mahir membaca Al-Quran berucap seperti ini? Ya. La katsarallahu fil muslimina min haula. Kata Al-Hasan, semoga Allah tidak memperbanyak orang-orang yang seperti ini di tengah kaum muslimin. Ini musibah ya. Karena maksud dari Al-Quran bukan dilagukan, dinyanyikan seperti itu. Tapi Al-Quran itu ditadaburi ayat-ayatnya. Ditadaburi ayat-ayatnya. Baik. Jadi setelah kita mengenal tentang pentingnya tadabur di sini, sekarang penulis memperkenalkan etika berikutnya terkait dengan Al-Quran. Wasiat berikutnya. Bahwa Al-Quran itu ketika mau dipahami, mau digali tentang maknanya, itu ada caranya. Watlub ma'anihi bin naklis sarih. Cari maknanya dengan penukilan yang sarih. Penukilan yang apa? Yang tegas. Iya. Penukilan yang tegas. Karena itu nanti kita akan kaji ya di pembahasan ulumul Quran. Kita ada satu materi di kuliah ini. Ada materi terkait dengan membaca Al-Qurannya di ilmu tajwid, yaitu matan Al-Jazariyah. Dan ada materi terkait dengan ilmu seputar Al-Quran. Ya, seputar Al-Quran. Ilmu alat di dalam memahami Al-Quran. Itu ada mandumah Az-Zamzami. Ada mandumah Az-Zamzami, kita akan kaji nanti pada tempatnya. Iya. Jadi kita akan terangkan di sana bahwa di dalam menafsirkan Al-Quran itu ada empat cara, ada empat metode di dalam menafsirkan. Yang pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran juga. Al-Quran ditafsirkan dengan apa? Al-Quran juga. Iya. Nah, ini metode yang paling kuatnya. Ayat ditafsirkan dengan ayat. Kemudian yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan penafsirannya para sahabat, para tabi'in, dan mereka yang telah talaqqi Al-Quran ini dari sumber yang benar. Nah, Jadi para sahabat itu mereka talaqqi Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Ibnu Mas'ud itu menanyakan, ya, ayat-ayat yang beliau hafal, Al-Qur'an yang beliau hafal, setiap ayatnya beliau tanyakan kepada Rasulullah apa maknanya. Mereka terima, itu para sahabat yang lain seperti itu. Iya. Karena itu penafsiran-penafsirannya para sahabat itu yang dijadikan dasar dalam menafsirkan Al-Qur'an. Demikian pula para tabi'in yang mengambil ilmu dari sahabat. Seperti Mujahid bin Jabir misalnya. Ini dari ahli tafsir ya. Beliau sebutkan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran kecuali saya sudah tanyakan kepada Ibnu Abbas. Apa maknanya, di mana ayatnya turun, apa kandungannya. Mereka sangat memahami. Ya, maka tafsir dari para sahabat, para tabi'in, nanti itu ada pembahasannya di Ulumul Quran, siapa nama-nama sahabat yang biasa menafsirkan, para tabi'in ahli tafsir, ulama ahli tafsir setelahnya. Iya. Karena itu kalau kita baca buku-buku tafsir itu sering kan disebut Ibnu Abbas berkata begini. Iya. Kemudian Zaid bin Aslam berkata begini. Atau disebutkan dari tabi'in misalnya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, atau dari apa namanya para a'immah yang dikenal dengan penafsiran. Itu ada semuanya di buku-buku tafsir bil ma'thur. Iya. Nah, kemudian yang keempat, ditafsirkan dari sisi bahasa Arab. Iya. Karena Al-Quran turun dengan lisan apa? Bahasa Arab. Bilisanin Arabiyin mubin. Dengan lisan bahasa Arab yang mubin, yang sangat terang. Baik. Jadi itu penafsiran. Itu yang dikatakan an-naqlus sharih, penafsiran yang sharih, yang tegas. Jelas ya? Nah, begitu cara mencari maknanya. Bukan seorang itu menafsirkan Al-Qur'an dia baca terjemahan makna Al-Qur'an. Iya. Nah, ini yang repot ya. Jadi kalau dia cuman punya modal baca Al-Qur'an, setelah itu modalnya dia punya terjemahan, dari terjemahan dia berbicara ke sana sini, itu pasti akan mudah jatuh di dalam kekeliruan. Iya. Sebab seorang jangan melihat kepada makna terjemahan makna, tapi dia lihat langsung kepada ayat-ayatnya. Dia lihat kepada ayat-ayatnya. Ya, maka dari sini dipahami itu perlu alat untuk memahami. Perlu alat untuk apa? Memahami. Ini ada kunci-kuncinya. Ya, dan semua kunci-kunci itu insyaallah ada di dalam tema perkuliahan kita ini. Sisa ditekuni saja. Ya, dan sabar sampai selesai semua materinya akan terlihat nanti. Biasanya kalau sudah masuk kita terangkan di dalam hal tersebut, ya, tahu kunci-kuncinya itu akan lebih mudah seseorang itu membaca Al-Qur'an. Jadi ketika dia mendengar Al-Qur'an itu seakan-akan dia hidup di masanya Nabi dan para sahabatnya. Ketika dia sudah paham akan apa? Tafsir dari Al-Quran, dia mengerti kandungan dan maknanya. Dan dia punya ilmu alatnya untuk memahami. Punya ilmu alat untuk memahami. Jelas ya? Nah, harus mengarah ke sana, harus belajar. Kalau ingin sampai ke sana. Ya, ada tahapan yang dilalui. Tidak langsung sampai begitu saja. Walaupun secara umum Al-Quran itu penuh dengan keajaiban dan mukjizat. Orang yang tidak paham Al-Quran saja dia bisa menangis mendengarkan Al-Quran. Karena itu memang dari keajaiban Al-Quran. Dari sisi apa? Dari sisi ayat mukjizat yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di dalam Al-Quran tersebut. Baik. Kemudian yang kedua dikatakan, wala takhud bi ra'yika, dan jangan kamu tenggelam menyelam dengan pendapatmu. Ya. Jadi kalau seorang membaca, menafsirkan, hati-hati. Jangan pakai ra'yi. Ya, pakai pendapat. Oh, pendapat saya begini. Oh, maksudnya begini. Iya. Nah, itu tidak diizinkan. di dalam menafsirkan Al-Quran. Al-Quran itu harus dengan penafsiran yang jelas, naql sharih. Jangan dia berbicara tentang ayat, tidak ada ahli tafsir yang berbicara seperti itu. Tidak ada ahli tafsir yang berbicara seperti itu. Karena itu di masa ini subhanallah, banyak sekali orang-orang yang bikin keanehan dan menempatkan Al-Quran bukan pada tempat yang selayaknya. Ada orang yang misalnya dia di bidang pertanian, terus bikin penelitian. Ada penemuannya. Penemuannya bagus sebenarnya. Tapi yang menjadi masalah, penemuannya dia kaitkan dengan ayat. Oh ini ayat ini, kayaknya ini penemuan saya ini. Ya. Yang pertama dia sudah keliru menafsirkan ayat dengan hal yang tidak pernah ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir. Iya. Dan ini yang ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia sudah berucap atas nama Allah tanpa apa? Tanpa ilmu. Dan itu lebih berbahaya lagi. Karena itu tidak sembarangan seorang berbicara tentang apa? Tentang Al-Quran. Iya. Kalau dia tahu maknanya, dia ucapkan. Dia tidak tahu, jangan dia berbicara. Itulah sifatnya para sahabat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Abu Bakar As-Siddiq ditanya tentang firman Allah, wa fakihatin wa abba. Iya. Baik, wa fakihata wa abba. Tentang ayat, wa fakihata wa abba. Apa al-ab itu? Kalau fakihah itu jelas ya. Ya, buah-buahan. Sekarang ab itu apa? Al-ab. Abu Bakar berkata, ayu sama'in tudilluni, wa ayu ardin tukilluni, idha kultu fi kitabillahi, ma la a'lam. Kata Abu Bakar, radhiyallahu ta'ala anhu, langit mana yang akan menuduhi saya? Bumi mana yang akan menampung saya? Kalau saya berucap tentang kitab Allah, apa yang saya tidak ketahui. Jadi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, padahal beliau kedudukannya seperti itu, tatkala beliau menganggap dirinya tidak tahu apa makna ayat itu, tidak mau beliau berucap tentang ayat. Beliau tidak berkomentar tentang ayat tersebut. Iya. Walaupun tafsir dari ayat bukan artinya tidak ada tafsirnya. Kalau Abu Bakar misalnya tidak mengetahui tafsir ayat tersebut, bukan artinya ayat itu tidak ada tafsirnya. Ya. Karena itu telah ditafsirkan oleh para ulama yang lainnya. Ya, karena itu kalau kita lihat misalnya di buku-buku tafsir, ada disebutkan ucapan para ulama tentang apa namanya al-ab itu. Misalnya Ikrimah, ketika beliau menafsirkan wa fakihah tau abba, kata beliau fakihah itu adalah yang dimakan oleh manusia. Dan al-ab itu yang dipakan oleh hewan-hewan. Kayak maksudnya rerumputan yang dimakan oleh hewan-hewan. Ya, dan semisal dengannya dari Qatadah. Iya, semisal dengannya dari Qatadah. Baik. Jadi di sini ketika seorang menafsirkan dari ayat, ya itu pasti ada penjelasan dari mana ayat itu. Tidak mungkin dari seluruh umat ini tidak mengetahuinya. Jelas ya? Tidak mengetahui dari mana ayat. Tapi maksudnya dari nukilan dari Abu Bakar As-Siddiq ini penjelasan kepada kita semua. Bagaimana para sahabat itu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka tidak mau berucap tanpa ilmu. Masuk dengan pendapatnya. Padahal mungkin kata al-ab dalam bahasa Arab dimaklumi. Iya. Tapi bersamaan dengan itu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tidak berbicara pada kitab Allah apa yang beliau tidak ketahui. Iya. Dan ini peringatan ya. Karena itu penulis ingatkan, wahdar batsya muntaqimi. Hati-hati kamu dari siksaan Allah yang maha membalas orang yang berbuat dosa. Sebab ini bukan dosa kecil. Berucap atas Allah tanpa ilmu itu dosa besar. Iya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Katakanlah, sungguhnya Allah mengharamkan al-fawahish, kekejian, apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Demikian pula Allah haramkan dosa, dan Allah haramkan kesewenang-wenangan tanpa hak, dan Allah haramkan perbuatan apa? Kesyirikan. Ya Allah tidak pernah menurunkan argumen tentang syirik itu. Dan Allah mengharamkan kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dan selainnya, ini ayat penyebutan tahrim, pengharaman ala sabili tadalli. Iya. Penyebutan pengharaman dari yang paling kecil haramnya sampai yang paling besar haramnya. Jadi yang paling terakhir disebutkan di dalam ayat, itu yang paling besar apa? Pengharamannya. Yang paling terakhir disebut apa? Berucap atas nama Allah, wa antakulu ala Allahi mala ta'lamun. Kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Padahal sebelumnya dosa apa? Kesyirikan. Wa antusyriku billahi malam yunazil bihi sultana. Karena itu kata sebagian ulama, berucap atas nama Allah itu dosa yang terbesar. Lebih besar daripada dosa apa? Kesyirikan. Karena syirik itu bagian dari apa? Bagian dari berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Iya. Dan ini didukung, ucapan ini benar ya. Didukung oleh ayat-ayat yang lain. Seperti di ayat misalnya, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Siapa yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah? Disebut tidak ada yang lebih zalim daripada itu. Itu yang paling zalimnya. Menunjukkan itu yang paling besar. Padahal kesyirikan sudah disifatkan لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, kezaliman yang sangat besar. Iya. Karena itu hati-hati berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Khususnya semua ilmu, khususnya Al-Qur'anul Karim. Iya. Terkait dengan Al-Qur'an, penafsiran terhadap Al-Qur'an. Nah, ini yang banyak dilalaikan oleh manusia saat ini. Iya. Ada kadang sebagian orang dia punya semangat saya. Ya, punya semangat mengajak, ingin berdakwah, tapi tidak punya ilmu. Ini bagaimana caranya dia mengajak? Semangat, modalnya cuma modal semangat. Ya. Dan ini tidak cukup. Dakwah itu harus di atas ilmu, baru dia benar. Kalau tidak, dia berdosa nanti di dalamnya. Karena itu jalannya telah ditunjukkan oleh Nabi, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ini jalanku, saya dan orang-orang yang bersamaku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Basirah itu keyakinan, ilmu dan petunjuk. Itu basirah. Maka seperti itu harusnya seorang jangan berucap dalam agama ini tanpa ilmu. Dan Allah firman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan mata hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Wahdar batsya muntaqimi. Kemudian beliau terangkan bagaimana caranya suara itu berbicara. Pama alim tabi mahdin naqli minhu faqul. Apa yang kamu ketahui dengan penukilan, maksudnya dengan tafsirnya sudah jelas, kamu tahu, ucapkan seperti yang kamu tahu. Wakil ilallahi ma'ana kulli mumbahimi. Adapun makna yang mumbahim, makna yang tidak jelas, hal yang kurang terang, itu maknanya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini ada dua pembahasannya, segaris bawah di sini. Tafsirul Quran binakli sarih. Menafsirkan Al-Quran dengan penukilan yang jelas atau tegas. Kemudian yang kedua, ada mutafsiril Quran birra'i. Tidak menafsirkan Al-Quran dengan apa? Ra'i, agar pemikiran baka. Ra'i itu, sebenarnya ra'i ada dua jenis. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Iya, dan berbicara tentang menafsirkan Al-Quran dengan ra'i ini masuk dalam hal yang tercela. Masuk dalam hal yang tercela. Tapi ra'i itu sendiri, itu di pembahasan ilmu usul fikihnya, di pembahasan bidang syariahnya, memang ada ra'i, pendapat yang terpuji, ada pendapat yang apa? Tercelah. Iya. Dan itu ada rinciannya, insyaAllah ta'ala nanti kita akan terangkan di pembahasan usul fikih. Baik, kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Dari etika terkait dengan Al-Quran adalah tahrim al-mira' fil Quran, pengharaman berdebat tentang Al-Quran. Iya. Jadi Al-Quran itu jelas, semuanya terang. Mau mengkajinya juga jelas bagaimana cara mengkajinya. Ingin dipelajari, terangin bagaimana metode mempelajarinya. Iya. Karena itu debat di dalam Al-Quran itu hal yang dilarang, diharamkan. Ya, selain daripada itu tidak ada gunanya, itu bukan jalan di dalam menafsirkan Al-Quran. Karena itu penulis ingatkan di sini. ثم المرا فيه كفر فاحذره ولا يستهوينك أقوام بزيغهم. Kata beliau, kemudian berdebat tentang Al-Quran itu adalah kufrun, adalah kekafiran. Iya, berdebat tentang Al-Quran adalah apa? Kekafiran. Dan itu telah syah dari Nabi di berbagai riwayat. Al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Mira' berdebat. Ya, dan kata mira' itu identik dengan perdebatan sengit. Iya. Di dalam Al-Quran. Hal yang dia mengingkari atau menolaknya. Itu adalah kekufuran. Itu adalah kekufuran. Fahdaran huwala. Maka hati-hati kamu dari mira' dalam Al-Quran ini. Hati-hati. Wala yastahwiyannaka aqwamun bizaygihimi. Dan jangan sampai ada sekelompok kaum yang mereka ini menyimpang, membuat kamu tersesat, menyimpang juga di situ. Iya. Baik. Dimaklumi ya bahwa orang-orang yang ada penyakit di hatinya, orang-orang yang menyimpang jalannya, itu kadang memancing orang-orang yang bagus, orang-orang yang mengenal kebenaran, itu dipancing supaya dia juga ikut dalam kesesatan mereka. Ya. Ikut juga di dalam kesesatan mereka. Jadi berlaku dari kaidah umum terhadap orang yang menyimpang seperti itu. Karena itu orang yang kenal ilmu, itu paling enak langkahnya. Dan ilmu itu obat untuk segala fitnah. Ya. Orang ribut-ribut. Ya, tapi kalau dia komitmen dengan ilmu, dia akan tahu solusinya itu apa. Jalannya itu apa. Enak. Lurus jalannya. Karena dia ada pegangan. Karena itu pernah datang seseorang kepada Imam Malik. Rahimahullah. Dia berkata, "Wahai Malik, saya ingin mendebat kamu." Ya. Dan orang ini terkenal dia punya penyimpangan. Ya. Kata Imam Malik, "Baik kalau saya mendebat kamu, terus saya kalah, apa yang saya lakukan?" Kata orang itu, "Kamu ikuti saya, karena kamu kalah." Kata Imam Malik, "Baik, kalau datang lagi orang ketiga, mendebat kita berdua, terus kita berdua kalah." Kata orang itu, "Kita ikut dia." Ya. Kata Imam Malik, "Kalau begitu kamu pergi saja. Ya. Kamu cari agamamu. Agamamu itu belum kamu dapat. Adapun saya alhamdulillah, saya yakin di atas agama saya. Saya yakin di apa? Agama saya." Itu orang belajar seperti itu. Orang yang punya pegangan. Orang yang punya pegangan. Sebab biasanya yang debat-debat itu orang bingung. Orang kurang ilmu. Iya. Orang yang banyak syubhatnya. Jadi ada yang perlu dirapikan. Ada yang perlu dirapikan. Nanti kata ada bengkelnya, mungkin banyak orang yang kepalanya itu perlu dimasukkan di bengkel dulu. Supaya rapi cara berpikirnya, tidak ada yang koslet sana sini. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi alhamdulillah jalan ilmu itu terang. Asalnya ilmu seperti itu. Jelas, terang, masuk ke dalam perdebatan itu hal yang berbahaya. Apalagi berdebat tentang Al-Quran. Al-Quran ini ilmu yang paling jelas, kok diperdebatkan, subhanallah. Karena itu, berdebat dalam Al-Quran, itu hukumnya lebih berat daripada yang lainnya. Karena itu dalam hadis dibahasakan, Al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Iya, berdebat dalam Al-Quran itu adalah apa? Kekafiran. Walaupun berdebat secara umum dilarang dalam agama kita. Di dalam hadis Abu Umamah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah satu kaum itu tersesat setelah tadinya di atas petunjuk kecuali orang-orang yang senang berdebat. Nah, itu terbukti, orang yang senang berdebat itu seperti itu. Jadi kalau ada orang yang aktif, ya, senangnya mendebat, mengajak ini, nah, ini hati-hati saja. Itu sudah tanda tidak bagus. Ya. Orang-orang yang menuntut ilmu itu tidak seperti itu gayanya. Kalau dia tidak tahu sesuatu, dia bukan mendebat. Dia bertanya. Dia bertanya. Jelas ya? Tapi orang-orang yang menyimpang seperti itu, terlalu pede. Ya. Seakan-akan dia sudah kuasai semua ilmu. Baca Al-Quran saja kadang tersendat-sendat. Bahasa Arabnya tidak mengerti. Ya. Kalau ditanyakan cabang ilmu apa yang sudah kamu pelajari, ya, jawabannya lebih menyedihkan lagi. Kayak gitu. Akhirnya masuk di dalam apa? Mendebat perkara-perkara yang kadang di dalamnya para ulama berbeda pendapat di masa ini atau hal-hal terkait dengan fitnah. Nah, ini ciri yang tidak bagus. Ciri yang tidak bagus. Jadi ilmu itu kalau seorang belajar, dia sudah mengerti dari nafas ilmu, ya, terbimbing di atas nafas ilmu itu, jalannya juga akan lurus insyaallah ta'ala, akan mudah. Karena itu ilmu adalah kunci dari segala fitnah. Perdebatan jangan sampai penuntut ilmu itu masuk di dalamnya. Berdebat tugasnya adalah belajar. Iya. Adapun membantah yang batil, membantah syubhat, membantah orang-orang yang menyimpang, itu ada orang-orang tersendiri yang punya tugas di situ. Ya, walaupun kadang sebagian orang, orang awam juga, kadang bisa menjelaskan hal yang jelas, terang misalnya. Ada orang yang mencela Abu Bakar dan Umar misalnya. Ya, kan semua yang hadir di sini bisa berkata ini orang Syiah Rafidhah. Karena tidak ada yang mencela Abu Bakar dan Umar kecuali orang Syiah Rafidhah. Dan itu jelas, semua orang paham yang seperti itu. Tapi kalau hal-hal yang detail, hal-hal yang perlu dilihat dengan timbangan-timbangan ilmu, maka ini diserahkan kepada ahlinya. Diserahkan kepada ahlinya. Baik. Dan ini saya selalu ingatkan di sini ya, karena terlalu banyak di masalah ini seorang yang merusak dirinya sendiri, ya, memperoleh berbagai kerancuan dalam berpikir. Kenapa? Karena dia mendengar orang-orang yang tidak sepatutnya dia dengar. Iya. Dia mendengar orang yang tidak sepatutnya dia dengarkan. Ilmu itu sudah jelas jalannya. Mau dipelajari apa ilmu itu, belajarnya kemana, bagaimana cara mempelajarinya, itu jelas. Ilmu Al-Qur'annya, ilmu hadisnya, semua jenis ilmu terang jalannya. Baik, karena itu wala yastahwiyannaka qawmun bizaygihimi, dan jangan kamu dibuat tersesat oleh sekelompok kaum yang memang mereka telah menyimpang dengan penyimpangan mereka. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala di pembahasan berikutnya, beliau terangkan lagi dari etika terhadap Al-Qur'an, wasiat. Iya. Kata beliau wa an manahihi kun ya sahi min zajiran wal amru minhu bila tardari faltazimi. Ini ada dua hal ya, al-kaffu anil manahi, berhenti dari larangan yang dilarang dalam Al-Quran. Dan yang kedua, al-iltizam bil awamir, dia komitmen, berpegang teguh terhadap perintah-perintah di dalam Al-Quran. Jadi kata beliau, wa'an manahihi, dan terhadap larangan-larangan Al-Quran, larangan yang ada dalam Al-Quran. Kun, jadilah engkau, ya sahi wahai kawanku, munzajiran, berhenti darinya. Iya. Ya sahi, itu asalnya ya sahibi, asalnya. Ya sahibi. Artinya wahai kawanku. Tapi orang Arab kan ada namanya munada murakham. panggilan yang diringkas. Ya, panggilan yang diringkas. Itu ada penggunanya dalam bahasa Arab. Ya Aisyah itu bisa disingkat menjadi Ya Aish. Bisa. Dalam bahasa Arab. Jelas ya? Baik. Sama Ya Sahibi diringkas jadi Ya Sahih. Ini munada murakham. Iya. Jadi orang Arab punya ya, meringkas panggilan. Orang Indonesia juga punya. Ya. Tapi orang Indonesia keterlaluan. Ya. Namanya bagus-bagus, menjadi tidak bagus akhirnya jadinya. Abdullah namanya, dipanggil apa? Dul. Waduh. Kayak sundul bola aja. Ya. Seperti itu ya. Dan yang kayak gini gak ada maknanya. Kalau ada panggilannya, ringkasannya menjadi makna bagus, gak ada masalah. Orang Arab biasanya kalau dia ringkas, misalnya namanya Abdurrahman, dia ringkas ya Abduh, ya masih ada maknanya, sama Abdurrahman kan hambanya Ar-Rahman, ya Abduh artinya hambanya Allah, hamba dia, yaitu Allah, hamba Allah, jelas ya, ya. Atau kadang dia rubah, misalnya Muhammad misalnya, atau Abdurrahman misalnya, dia rubah menjadi Abudi, Abudi artinya hamba Allah juga, tapi meringkasnya bagus. Muhammad jadi Hammudi, ya, misalnya. Itu mana kembali kepada hal yang sama. Baik. Jadi terhadap yang dilarang, ketika seorang membaca Al-Quran dia munzajir. Munzajir itu orang yang ketika dizajir dia dilarang, dia berhenti dari larangan. Itu munzajir namanya. Iya. Dia munzajir. Jadi larangan itu memberikan pengaruh kepadanya. Iya. Sehingga reaksi yang muncul darinya, dia meninggalkan yang dilarang. Karena berpengaruh. Itu munzajir. Wal amru minhu bila tardari faltazimi. Iya. Wal amru minhu bila tardari. Dan perintah dari Al-Quran itu tanpa keraguan. Asalnya ini bila tardadin ya, harusnya. Bila tardadin. Tapi di sini tidak boleh di tanwin. Dibaca tardadi aja, hanya di kasrah untuk mengikuti timbangan syairnya. Iya. Wal amru minhu bila tardadi faltazimi. Nah, kita iltizam. Iltizam itu dia komitmen berpegang teguh di atas perintah. Apa yang diperintah tanpa ragu-ragu, bila tardad, tanpa ragu-ragu dia laksanakan. Dia berpegang dengannya. Nah, itu sifat seorang mukmin. Kalau perintahnya jelas, larangannya jelas, sudah. Ya. Ini orang yang belajar ilmu. Tapi nanti kalau penulis akan ingatkan bahayanya ilmu filsafat, kalau ada yang kenal ilmu sesat ini, biasanya kalau dapat perintah dia tanya, kenapa diperintah seperti itu? Ya. Nah, ini yang bikin rumit urusannya. Akhirnya kadang dia bisa menolak Al-Quran waliyadu billah. Terbiasa ngeyel. Ya. Dan ini termasuk bahayanya ya, belajar ilmu filsafat. Akan datang nanti penulis ingatkan bahaya ilmu filsafat. Kenapa? Sebab ini merusak orang yang belajar. Jangan sampai ada yang masuk di situ. Baik, jadi ini dua hal. Menahan dari larangan dan melaksanakan apa yang diperintah. Kemudian penulis terangkan tentang mutasyabih. Ya. Wa ma tasyabaha fawwid lil ilahi wala takut pakauduka fihi mujibun niqami. Nah, ini saya poinkan raddul mutasyabih ilallah di halaman 60, bait syair yang ke-93. Mengembalikan perkara yang mutasyabih, yang samar kepada Allah. Kata tasyabuh itu sendiri, kata mutasyabih, iya, di dalam penggunaan Al-Quran itu kadang digunakan bermana apa sesuatu yang mirip antara ini dengan itu. Ya, semisal antara sebuah perkara dengan perkara yang lainnya. Dan kadang dia berpasangan, ya. Atau apa namanya? Hal yang sepadan dengannya. Nah, itu pembahasan-pembahasan mutasyabih. Jadi Al-Quranul Karim itu seluruhnya itu disebut mutasyabih di dalam sebuah ayat. di surah Az-Zumar ayat ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Iya. Terjemahan makna ayat, Allahu nazzala ahsanal hadith. Allah yang menurunkan sebaik-baik pembicaraan. Ini dari sifat Al-Quran ya, sebaik-baik pembicaraan. Kitaban, sebuah kitab. Karena Al-Quran ini kitab. Mutasyabihan, yang dia ini mutasyabih. Disebutkan mutasyabih, kenapa? Sebagiannya mirip dengan sebagian lain, berulang. Ya. Mutasyabih, serupa. Jadi misalnya ya, di surah ini ada ayat tentang sorga. Di surah sana juga ada ayat tentang sorga. Di surah sini ada ayat tentang neraka. Di sana juga ada tentang neraka. Di sana ada kisah tentang Nabi. Di sana juga ada kisah tentang Nabi. Nah, ini mutasyabih namanya. Ya. Jadi Al-Quranul Karim dari sisi itu semuanya dikatakan sebagai kitab yang apa? Mutasyabih. Ya. Kalau mutasyabih maknanya ini itu terang. Tidak ada pembahasan di situ. Tapi yang mutasyabih yang diinginkan oleh penulis itu di ayat yang saya bacakan tadi. Di Ali Imran ayat 7 itu. Iya, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dia Allah yang menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab. Dari kitab ini ada ayat-ayat yang muhkam. Dan ini pokok Al-Qur'an, isi Al-Qur'an, induk Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat, dan selainnya adalah apa? Yang mutasyabih. Ah, yang mutasyabih di sini maknanya itu ayat yang samar maknanya terhadap sebagian orang. Terhadap apa? Sebagian orang. Iya. Atau ayat yang maknanya kalau dibawakan dengan ayat yang muhkam, itu kelihatannya samar. Kelihatannya apa? Kelihatannya samar. Baik. Nah, kaidahnya kalau ada yang mutasyabih itu diserahkan kepada Allah, maknanya diarahkan kepada yang muhkam. Iya. Maknanya diarahkan kepada apa? Yang muhkam. Jelas sampai sini? Baik. Karena itu misalnya ayat-ayat yang terkait dengan apa? Tentang sifat. Kaifiat sifat itu mutasyabih. Kaifiat dari apa? Sifat. Jadi Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat berbicara. Berbicara itu dalam bahasa Arab jelas muhkam. Dari mana itu? Apa makna berbicara? Jelas ya? Dan penetapan sifat berbicara bagi Allah itu muhkam. Dan dikatakan mutasyabih, muhkam. Sudah tetap. Tapi bagaimana kaifiat berbicara ini mutasyabih. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini dikembalikan ke mana? Kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca kelanjutan ayat, ya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ya. Fa'amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Orang yang di hatinya ada penyakit, ya, dia mencari yang mutasyabih, menghendaki fitnah dan menghendaki apa? Ta'wilnya. Dia ingin tahu hakikatnya padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu ta'wilnya kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilm, dan orang yang rasikh dalam ilmu. Nah, di sini perlu saya pahamkan dulu satu poin ini terkait dengan makna ta'wil. Iya. Supaya kita paham ya apa makna mutasyabih. Ta'wil itu dalam penggunaan Al-Quran dan hadis cuma punya dua makna, tidak ada makna yang ketiga. Ta'wil yang pertama bermakna al-haqiqah allati ya'ulu ilaiha syai'. Hakikat yang sesuatu itu kembali kepadanya. Hakikat sesuatu itu ta'wil namanya. Iya. takwil. Karena itu dalam Al-Quran tentang hari kiamat, hal yang duruna illa ta'wilah. Mereka tidak menanti hari kiamat itu kecuali ta'wilnya hari kiamat. Ketiga, sekarang kan kalau dikatakan kepada orang-orang yang tidak beriman, ini ayat ketiga dikatakan kepada kaum musyrikin di masa Nabi, kaum musyrikin itu tidak percaya hari kiamat. Iya kan? Jadi mereka ini tidak menanti hari kiamat itu kecuali ta'wilnya. Maksudnya ketika hari kiamat betul-betul terjadi, hakikatnya sudah ada mereka lihat, baru mereka percaya. Jadi takwil di sini bermakna hakikat yang sesuatu itu kembali kepadanya. Jelas ya? Ini takwil mana yang pertama. Takwil mana yang kedua? Takwil bermakna tafsir. Takwil bermakna apa? Tafsir. Itu dua makna takwil dalam Al-Quran. Tidak ada makna yang lainnya. Adapun takwil dengan makna ketiga, itu biasanya digunakan oleh orang-orang menyimpang. Iya. Orang-orang menyimpang. Dari sebuah makna yang jelas diarahkan kepada makna yang tidak jelas. Ya. Itulah takwil di sifat-sifat ya. Misalnya disebutkan di dalam Al-Quran, Allah memiliki wajah. Wajah diartikan ridha Allah. Ya. Allah memiliki tangan. Tangan diartikan kekuasaan. Ini namanya takwil. Wajah dalam bahasa Arab jelas apa namanya wajah. Tangan dalam bahasa Arab itu apa? Jelas yang namanya tangan. Tapi mereka tatkala akalnya tidak menerima itu, ya. Pemahamannya rusak, akhirnya dia takwil sesuatu yang jelas menjadi tidak jelas. Ya, padahal mudah saja sebenarnya. Kita tetapkan wajah bagi Allah sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya. Wajah itu semua orang paham secara bahasa, tangan itu semua orang paham secara apa? Secara bahasa. Adapun hakikat wajah Allah, hakikat tangan Allah tidak ada yang tahu. Ini apa namanya? Mutasyabih. Tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Jadi, kita yakini, kita tidak tahu apa bagaimana tangan Allah, tapi kita yakini bahwa tangan Allah pasti tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tidak serupa dengan makhluk. Dan kita agungkan, kita besarkan Allah bahwa dia maha mendengar lagi maha melihat. Baik, jadi begitu kaidahnya. Nah, di sini ketika orang-orang yang menyimpang mengikuti yang mutasyabih, ingin mentakwil, ingin dia tahu hakikatnya atau ingin dia tafsirkan. Ya, padahal yang mutasyabih ini hakikatnya terkait dengan kaifiatnya bagaimana, dia tidak tahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan kadang tafsir sesuatu itu tidak dipahami oleh semua orang. Yang memahaminya juga adalah apa? Orang yang berilmu. Karena itu takwil dengan dua makna ini. Karena itu ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah bisa berhenti di situ. Dan bisa juga berhenti wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Bisa berhenti di situ. Ini tergantung makna takwil yang mana yang kita pakai dalam ayat tersebut. Baik. Jadi kaidahnya terkait dengan yang mutasyabih. Kalau mutasyabih bermakna tafsir, ya mutasyabih di dalam tafsirnya, kalau mutasyabih di dalam tafsirnya, maka yang mutasyabih ini dikembalikan maknanya kepada yang muhkam. Dikembalikan maknanya kepada apa? Yang muhkam. Tapi kalau dia mutasyabih terkait dengan hakikatnya, kaifiat sesuatu itu, maka yang mutasyabih ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai sini? Baik. Karena itu kata penulis, wa ma tasyabaha fawwid lil ilahi wala takhud fa khawduka fihi mujibun niqami. Apa yang mutasyabih darinya, maka kamu apa namanya? Serahkan kepada Allah. Kamu serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lil ilah wala takhud fihi. Jangan kamu tenggelam di dalam membicarakannya. Ya, fakhauduka fihi mujibun niqami. Karena tenggelamnya kamu, larutnya kamu di dalamnya, ya, itu dari hal yang mengharuskan kamu dapat siksaan, dapat kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu ada kalimat yang indah di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Abbas berkata, tafsir itu ada empat tafsir. Ada tafsir la yu'daru ahadun fi fahmi. Ada tafsir yang tidak seorang pun diberi udur, dia tidak memahaminya. Maksudnya tafsirnya jelas, semua orang pasti paham. Terus yang kedua, wa tafsirun ta'riful Arab min lughatiha. Yang kedua ada tafsir yang semua orang Arab paham makna tafsir itu dari bahasa mereka. Iya. Kemudian yang ketiga, wa tafsirun ya'lamuhu ar-rasikhuna fil ilm. Ada tafsir yang diketahui oleh orang-orang yang rasih dalam ilmu, orang yang kuat dalam ilmu. Dan yang keempat, tafsirun la ya'lamuhu illallah. Dan ada tafsir tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Jadi di sini terkait dengan masalah apa yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala, ya. Jangan kamu kalau ada yang mutasyabih kembalikan kepada Allah, ini mutasyabih di tafsir yang keempat. Tafsir yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali apa? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, seperti hari kiamat. Tidak ada yang tahu hari kiamat itu terjadi, terjadinya kapan, bagaimananya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi kalau tafsir yang ketiga tadi, tafsir yang diketahui oleh orang yang rasih dalam ilmu, nah ini diketahui oleh para ulama. Iya. Diketahui oleh para ulama. Kalau dia dari sisi ada yang muhkam, ada yang mutasyabih ini kurang jelas, bertentangan dengan nas muhkam, bagaimana mengkompromikannya, maka yang mutasyabih dikembalikan kepada apa? Kepada yang muhkam. Baik. Kemudian setelah itu, beliau rahimahullahu ta'ala berpindah menjelaskan peringatan tentang jalan ahlul bidah dan orang-orang yang menyimpang di dalam penafsiran. Kata beliau, wala tuti qawla di zaygin yuzakhrifuhu min kulli mubtadi'in fid dini muttahami hayrana dhalla anil haqqil mubini fala yanfakku munharifan mu'wajja lam yakumi. Iya. Kata beliau, wala tuti, jangan kamu taati qawla di zaygin, ucapan orang yang memiliki penyimpangan. Yuzakhrifuhu, yang dia ini menghiasi ucapannya, membungkusnya dengan retorika yang memukau, yang membuatnya cantik, dihiasi, dipercantik sedemikian rupa. Ya. Siapa orang-orang yang memiliki penyimpangan ini? Min kulli mubtadi'in fid dini muttahami. Dari setiap ahlul bidah dalam agama. Ahlul bidah yang dicurigai agamanya. Hayrana, orang yang kebingungan. Dalla anil haqqil mubini, tersesat dari jalan yang lurus, jalan yang terang. Fala yanfakku munharifan, maka terus menerus dia menyimpang. Mu'wajja, ini asalnya mu'wajjan ya asalnya. Tapi karena menjaga timbangan syairnya, alifnya dibuang. Ya. Dia terus menyimpang bengkok. Lam yakumi, tidak pernah lurus. Iya. Di sini kita poinkan pembahasan al-hadar min tariqi ahli zaygi wal bidah, waspada dari jalan pelaku penyimpangan dan bidah. Iya. Memang ini penting ya untuk seorang penuntut ilmu, apalagi dalam kajian ilmu terkait dengan Al-Qur'an, kalau sudah jelas jalan, ya jangan dia ikuti jalannya orang yang menyimpang. Iya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Dan jangan kamu taati siapa yang kami buat hatinya itu lalai dan dia mengikuti hawa nafsunya serta perkaranya itu selalu melampaui batas berlebihan. Jangan kamu ikuti. Nah, ini ucapan penulis di sini ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya yang mutasyabih. Sebab yang mutasyabih ini sibuk di dalamnya, ya, mengikuti yang mutasyabih, dia tinggalkan yang muhkam. Ini jalannya orang-orang yang menyimpang, ciri penyimpangan. Karena itu telah syah di dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat yang sudah kita kaji tadi, huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wal rasikhuna fil 'ilm. Yaquluna rabbana amanna bih kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi setelah membaca ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aiti alladziina yattabi'uuna ma tashabaha minhu fa ulaika alladziina samma Allahu fahdharuhum." Ya, apabila engkau wahai Aisyah melihat orang-orang yang mengikuti yang mutasyabih, mereka inilah orang-orang yang Allah sebut dalam Al-Qur'an. Hati-hati kamu darinya. Hati-hati kamu darinya. Jadi ini hadits dari Nabi, ini hadits yang agung ya. Beliau memerintah untuk berhati-hati. Beliau mentahdir dari orang-orang yang memiliki apa? Penyimpangan. Sebab jalannya orang-orang yang menyimpang itu terang. Iya. Karena itu seorang penuntut ilmu, kalau dia memang itu belajar, sudah pernah kenal ilmu, orang yang kenal ilmu itu dia pandai membedakan antara yang manis dan yang pahit. Orang yang sudah kenal ilmu itu bukan orang yang lugu. Sudah jatuh di lubang biawak 3 kali, dia jatuh lagi. Menjadi 10 kali dia jatuh. Nah seperti itu. Kalau dia sudah kenal ilmu, 1 kali dia pernah jatuh, dia tidak jatuh lagi. Dan itu sifat seorang mukmin. Sebagaimana di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuldagul mukmin bijuhrin wahidin marratain." Tidaklah seorang mukmin itu terperangkap dalam, jatuh di dalam lubang binatang buas sebanyak 2 kali. 1 kali saja dia jatuh. Sudah pernah jatuh di situ, oh ini hati-hati. Ini saya sudah pernah jatuh di sini. Ya. Maka dia sudah berhati-hati. Nah itu sifatnya seorang mukmin, seorang penuntut ilmu, seorang yang bertakwa. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, "Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasy syaithani tadzakkaru fa idza hum mubsirun." Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, kalau dia sudah pernah disentuh oleh gangguan syaitan, maka mereka pun mengingat. Ya. Langsung mengingat. Dan ketika dia mengingat, pandangannya lebih tajam. Pandangannya lebih tajam. Nah, seperti itu penuntut ilmu. Maka di sini Nabi menggambarkan jalan. Kalau lihat orang yang disebut dalam ayat ini, mengikuti yang mutasyabih, ini orang yang Allah sebut, hati-hati kamu darinya. Hati-hati. Jelas ya? Menunjukkan bahwa orang yang menyimpang itu ada ciri-ciri penyimpangannya. Ada ciri-ciri apa? Penyimpangannya. Ya. Dan orang yang menyimpang itu kita berhati-hati darinya itu wajar. Nah mesti dikatakan dia, oh ini menyimpang bukan umat Islam. Ya, belum tentu dikafirkan. Jelas ya? Orang dikatakan hati-hati darinya, itu belum tentu juga dia dihitung sebagai ahlul bidah. Ya walaupun di sini ini terkait, jelas ya agak masuk di dalam pembahasan bidah. Iya. Tapi kata memperingatkan berhati-hati itu lebih luas. Itu lebih luas. Karena itu mentahdir dari kejelekan, dari hal yang tidak baik, dari dai-dai yang mengajak kepada kesesatan, itu adalah hal yang berjalan di dalam agama ini. Karena itu bentuk dari ilmu, bagian dari nasihat. Jadi kalau orang yang belajar dia tidak tahu jalan yang bahaya, dibiarkan saja jatuh dalam bahaya, itu bukan ilmu namanya. Bukan ilmu. Jelas ya? Maka ini jadi pelajaran untuk sebagian orang. Ada di masa ini, sebagian orang itu terkait dengan masalah tahdir, manusia terbagi menjadi 3. Iya, terbagi menjadi 3. Ada yang berlebihan dalam mentahdir. Iya, berlebihan dalam mentahdir. Ini orang-orang yang melampaui batas ekstrim. Ini biasanya muncul karena kejahilan. Semangat tetapi tidak didasari dengan ilmu. Iya. Kadang dia pegang sesuatu, dia pahami tidak seperti yang semestinya. Tidak seperti yang semestinya. Dan kadang masuk di dalam mengikuti hawa nafsu. mengikuti hawa nafsu. Ini repot ya, dia tidak suka sama orang, ya sudah, dia tahdir, dia jelekkan. Padahal tidak ada sisi syar'i di situ. Tidak ada sisi syar'i yang mengharuskan dia berbicara dengan kadar seperti itu. Jelas ya? Maka ini golongan yang pertama, berlebihan. Dan semua yang ekstrim tidak ada baiknya. Golongan yang kedua, yang menyepelekan. Nah, ini orang-orang pobi tahdir. Hah? Sampai ada yang bikin istilah-istilah sendiri. Istilah jemaah tahdir. Ya. Nah, ini orang-orang pobi. Jelas ya? Dan kalau diperiksa, dia periksa dirinya sendiri. Kadang dirinya yang lebih cocok dikatakan jemaah tahdir. Sebab dia larang tahdir orang kalau mentahdir mereka. Kalau mereka mentahdir orang lain, oh gak apa-apa. Ya kan saya boleh aja, kamu yang gak boleh. Ini sering tanakut seperti itu. Jelas ya? Sering tanakut. Ini biasanya orang-orang yang ada penyimpangan, ada jalannya yang keliru. Kalau diingatkan dia gak mau diingatkan. Ya, jangan diingatkan saya itu memang saya ini manusia. Pasti ada salahnya, tapi saya tidak mau diingatkan kesalahanku. Sama aja kan? Ya, tahu dirinya ada salah, tapi tidak mau diingatkan apa? Kesalahannya. Ya, dan ini juga adalah hal yang keliru. Yang pertengahannya adalah orang yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Umat ini perlu diingatkan hal yang jelek, supaya dia menghindari kejelekan. Ya. Diingatkan siapa yang bisa membahayakannya supaya dia berhati-hati dari hal yang membahayakannya. Karena itu setiap nabi dan setiap rasul seperti itu keadaannya. Di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan kepada umatnya segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi ini menjelaskan kepada umatnya segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Itu tugas para nabi. Dan di dalam hadits Hudzaifah bin Yaman, riwayat Bukhari dan Muslim, nabi sebutkan dari fitnah yang terjadi di tengah umat ini. Du'atun ila abwabi jahannam. Ada da'i-da'i yang mengajak kepada neraka jahannam. Da'i disebutkan. Mengajak kepada apa? Neraka jahannam. Ya, maka ini tidak bisa dibiarkan. Bukan dari nasihat. Dan bukan dari sifat orang yang berilmu. Ada orang yang mau jatuh di jurang begitu. Selalu si alim diam-diam aja. Ya, dia lihat saja orang jatuh ke jurang. Nah, itu bukan sifat ilmu. Bukan sifat penasihat. Bukan sifat seorang mukmin yang cinta kebaikan untuk siapa? Untuk saudaranya. Jelas ya? Tapi seorang mukmin itu bukan juga seorang mukmin yang saudaranya itu berjalan begini. Ada tangga mau jatuh. Wah, semoga jatuh tangga ini menimpa dia. Mukmin juga bukan seperti itu sifatnya. Dia bukan senang melihat saudaranya terjatuh, tergelincir. Justru kalau saudaranya jatuh, tergelincir, dia bantu, dia tolong. Ya. Harusnya seperti itu seorang mukmin. Karena itu harus dipahami ya. Bahwa maka setelah gambaran ini, ketika muncul orang-orang menyikapi itu wajar berbeda dalam menyikapi. Ada yang menganggap ekstrim, ada yang menganggap menyempelekan, menganggap ini. Ya tergantung di mana dia. Kalau dia orang ekstrim, lalu melihat kepada jalan pertengahan ekstrim ini, selalu menganggap yang pertengahan ini orang yang menyempelekan, bergampangan. Jelas ya? Bergampangan. Wah ini manhajnya lembek. Ya. Ini orang apa namanya mumayye bahasanya, ya jelas ya. Kalau yang menyepelekan ini melihat yang pertengahan, wah ini orang ekstrim, berlebihan nih orang, ya terlalu berlebihan. Dan itu seperti itu dari dulu, orang yang di atas jalan benar seperti itu dari dulu. Karena itu ahli hadith dari masa dahulu, setiap kelompok itu menuduhnya dengan tuduhan, macam-macam tuduhannya kepada ahli hadith, ya. Jadi orang-orang Qadariyah, ahli hadis dituduh oleh orang-orang Qadariyah sebagai Jabriyah. Orang-orang Jabriyah menuduh ahli hadis sebagai apa namanya? Qadariyah. Ya. Orang-orang Murjiah menuduh ahli hadis sebagai Khawarij. Khawarij menuduh ahli hadis sebagai apa? Murjiah. Itu dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau mau ingin dengarkan ucapan orang, apalagi sibuknya hanya masuk ke YouTube, Facebook, Twitter, itu pusing nanti. Ya. Dan itu bukan jalannya penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu jalan dia pelajari yang benar. Dia pelajari yang hak, dia lurus di dalamnya. Jangan peduli ucapan orang-orang yang apa? Berucap di dalam hal tersebut. Ada hal-hal yang perlu ditimbang dengan timbangan ilmu. Itu solusi dan obatnya. Dengan ilmu, keputusan ilmu, itu yang memutuskan. Adapun kalau dia menimbang dengan kejahilan, hanya mengikuti hawa nafsunya, atau kadang sebagian orang ada urusan pribadi, hasad, ingin lebih ditinggikan kepada yang lain, dia lihat ada orang, ini lebih diterima ucapannya, ini orang lebih bagus, lebih banyak hafalannya, ini orang lebih, lebih luas pemahamannya. Nah, dia tidak suka seperti itu. Ya. Dia tidak suka seperti itu. Ada orang seperti itu. Tidak boleh ada yang lebih daripada saya. Tidak boleh ada yang lebih daripada saya. Nah, ini hubur riasa namanya. Cinta, ketinggian, dan kepemimpinan. Dan ini masuk kadang ke hati sebagian penuntut ilmu. Tidak dia sadari. Dan itu berbahaya. Dan ini yang melahirkan hasad, dengki, berbagai macam itu lahir dari situ. Dan ada sebagian orang yang apa? Yang kadang dia senang saudaranya itu jatuh, tergelincir. Nah, hal-hal yang seperti ini semuanya harus diobati. Ya, dan ini semuanya fenomena yang tidak sehat. Harus diobati. Karena itu seorang penuntut ilmu, dia didik dirinya dengan jalan yang pertengahan. Jalan yang lurus. Ya, timbangan yang tengah itu membuat pertengahan. Membuat lurus. Ya, bukan sekedar pengakuan saja, ucapan. Tapi jalan sesuai dengan ilmu, amalannya, itulah yang menunjukkan hakikat dari apa yang dia jalani. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Jadi sini berhati-hati dari ahlu zaik wal bid'ah. Ya. Kata penulis, wala tuti' kulla dhi zaigin yuzakhrifuhu. Jangan kamu taati setiap orang yang menyimpang. Yang dia percantik penyimpangannya. Dia percantik penyimpangannya. Min kulli mubtadi'in. Dari setiap ahlul bid'ah. Aini yuzakhrifuhu. Orang yang menyimpang itu dari sifatnya itu pandai dia kemas penyimpangannya. Iya. Ada yang menyimpang ya. Tapi dengan retorika dia yang memukau, yang batil ini menjadi hak. Di kalangan orang yang mendengarkannya. Iya. Karena itu Nabi SAW bersabda, inna minal bayani la sihra. Sebagian dari penjelasan itu ada yang bentuknya sihir. Dia bisa sihir orang. Iya. Jelas ya? Karena itu Fir'aun, wah itu jago sekali dia berretorika Fir'aun itu. Ya, dan itu membuat pengikutnya tenang. Saking hebatnya Fir'aun ini, ya, ketika Fir'aun menantang Nabi Musa untuk bertemu, Fir'aun datangkan semua tukang sihirnya yang paling ahli. Ya, begitu tukang sihir ini masuk Islam semuanya, mereka beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, Fir'aun dengan retorikanya bisa menenangkan pengikutnya. Satu kalimat saja dia ucapkan. Ini retorika. Disebutkan ucapan Fir'aun dalam Al-Quran. Fir'aun berkata, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Rupanya Nabi Musa ini pembesar kalian yang selama ini mengajari kalian sihir. Jadi gampang saja dia balik. Oh, jadi kata pengikutnya, oh selama ini Nabi Musa yang ngajari mereka sihir. Pantas saja mereka beriman. Akhirnya tenang pengikutnya. Ini retorikanya ahlul batil seperti itu. Jelas ya? Karena itu ilmu itu tidak diukur dengan pandai berbicara. Pandai berbicara. Kalau melihat pandai berbicara, wah itu jago. Banyak orang yang jago berbicara. Orang kafir juga pandai berbicara. Itu bukan ciri. Iya. Tapi yang menjadi ciri itu ilmu. Al-Quran dan sunnah. Athar para as-salaf. Kalau terbiasa Al-Quran, hadith, jalan para salaf di lisannya, itu kelihatan ilmu namanya. Ya, walaupun retorikanya tidak bagus. Ya, jelas ya? Walaupun retorikanya tidak bagus. Tetapi kalau orang yang belajar Al-Quran dan As-Sunnah, dan dia memiliki dari jalan as-salaf yang benar, dan dibarengi dengan penyampaian yang bagus, penyampaian yang baik, maka itu akan lebih bermanfaat di tengah apa? Di tengah manusia. Tapi kita yang belajar, kita itu tidak melihat kepada retorika. Tapi kita melihat apa yang disampaikan. Supaya jangan tertipu. Iya. Supaya jangan apa? Jangan tertipu. Ini dasarnya. Dan pokoknya. Kata beliau, min kulli mubtari'in, dari setiap ahlul bidah, fid diri muttahami, yang dicurigai agamanya. Sebab ahlul bidah itu, dari sifatnya dicurigai agamanya. Kenapa? Kalau disampaikan ayat, dia tanyakan, kenapa begitu? Sampaikan hadis, dia tanyakan. Dia bikin tuntunan, tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Ini kan namanya dicurigai. Ya, dicurigai. Ya. Karena itu Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, kalau ada yang mengatakan ada bid'ah yang bagus dalam agama ini, maka itu artinya dia telah menuduh Nabi Muhammad berdusta dalam menyampaikan apa? Berkhianat dalam menyampaikan risalah. Kan di dalam Al-Quran sudah dikatakan agama sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Pada hari ini telah kucukupkan, telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian serta kuridai Islam sebagai agama kalian. Jadi agama sudah sempurna. Jadi kalau dia mengatakan Nabi Muhammad, ada bid'ah bagus tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad, itu artinya Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan apa? Agama. Maka ini orang menuduh Nabi Muhammad berkhianat, ini dicurigai atau tidak agamanya? Dicurigai. Maka itu sifatnya ahlul bid'ah seperti itu. Muttaham. Hayrana. Kemudian sifat lainnya mereka ini bingung. Ya, karena itu ahlul bidah tidak tetap, banyak bingungnya. Dalla anil haqqil mubin, tersesat dari jalan yang lurus. Fala yanfakku munharifan, terus dia menyimpang. Nah, ini bahaya dari bidah. Setiap kali menyimpang, dia menyimpang lagi, bertambah penyimpangannya. Beda dengan ahli sunnah, kalau dia keliru, dia sadar, dia rujuk, dia taubat. Tapi kalau ahlul bidah tidak. Begitu menyimpang, bertambah penyimpangan, bertambah penyimpangan. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Begitu mereka menyimpang, Allah membuat hatinya lebih apa? Lebih menyimpang. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, Allah tambah lagi penyakit padanya. Ditambah lagi penyakit padanya. Qul man kana fi dhalalah falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Katakan siapa yang di dalam kesesatan, Allah membuat dia semakin lapang di dalam kesesatannya. Semakin lapang di dalam kesesatannya. Karena itu hati-hati. Ini jalan ahlul bidah. Seperti itu. Membuat dia semakin menyimpang. Mu'wajjah. Dan selalu bengkok. Lam yakumi. Tidak pernah lurus. Bengkok, tidak pernah lurus. Dan itu kelihatan dari jalannya ahlul bidah. Beda dengan ahli sunnah. Mereka karena menapaki Al-Quran dan sunnah. Menapaki jalan yang lurus. Itu tampak sekali. Keberadaan mereka di atas as-siratul mustaqim. Di atas jalan yang lurus tersebut. Nah, dan dari sini. Pembahasan yang seperti ini. Ini selalu mengingatkan kita semua. Pentingnya arti ilmu itu. Dan pentingnya seorang itu selalu belajar ilmu. Sebab itu yang membuat jalannya menjadi lurus. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala. Di sesi berikutnya. Setelah sholat asar nanti. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.